Berapa bagian yang boleh diambil oleh orang yang berkurban? Terserah, karena itu miliknya. Tapi jangan diambil semua, kemudian tidak ada yang disedekahkan. Allah berfirman di dua ayat dalam surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imu." Makanlah dari kurban kalian. Ini perintah dari Allah SWT. Imma wajib atau mustahab sunnah. Pemilik kurban makan dari kurbannya bersama keluarganya. Wa at'imu, dan beri makan orang lain. Yani sedekahkan kepada fakir miskin. Ada ayat mengatakan wa at'imul ba'is al faqir. Ada ayat mengatakan wa at'imu al qani'a wal mu'tar. It'am adalah sedekah kepada yang butuh, fakir miskin. Nah, dan ini wajib. Yani wajib harus ada yang disedekahkan. Minimal minimal potongan yang sah untuk dikatakan daging. Misalkan pahanya atau bagian tertentu yang itu sah untuk dikatakan sepotong daging. Andaikan hanya sepotong daging yang dia sedekahkan, kemudian semuanya diambil bersama keluarganya, sah, tidak masalah. Tapi yang afdal, yang lebih utama adalah banyak-banyak bersedekah. Ambil untuk dia dan keluarganya secukupnya dan banyak-banyak bersedekah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Kulu wattakhiru wa at'im." Kulu, makan kalian bersama keluarga kalian dari daging kurban kalian. Wattakhiru, simpan persediaan hari-hari mendatang, boleh. Selama tidak ada bencana kelaparan, boleh sampai lebih 3 hari. Selama tidak ada bencana kelaparan di daerah itu, boleh disimpan ya lebih dari 3 hari. Tidak harus dihabiskan di hari-hari tasyrik. Lebih dari 3 hari boleh, selama tidak ada bencana kelaparan. Adapun jika bencana kelaparan menimpa kaum muslimin di daerah itu, tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Nah, masalah sendiri yang lain. Baik. Wa at'imu, dan beri makan fakir miskin, kata Nabi SAW. Nabi SAW prakteknya, na'an, yang menunjukkan afdal, lebih utama banyak bersedekah, Nabi ketika menyembelih kurban hari yang disembelih di Ka'bah, ketika Hajjatul Wada, kurban hari tatawwu 100 ekor unta. 100 ekor unta disembelih sendiri oleh Nabi SAW, 63 ekor. Berapa yang disembelih sendiri oleh Nabi? Jika lupa angkanya, ingat umur Nabi. Berapa umur Nabi? Berapa umurnya Nabi? 63 tahun. Jadi dari 100 ekor unta itu yang disembelih 63 ekor. Nah, lebihnya diserahkan kepada Ali, diwakilkan kepada Ali. Dari setiap 100 ekor itu, ada bagian sedikit yang diambil oleh Nabi untuk dimakan oleh beliau. Nah, mayoritas dagingnya disedekahkan. Nah, dan lanjut. Dan Nabi Alaihissalam mengambil dari setiap 100 ekor itu, tidak ada yang disedekahkan semua. Dari 100 ekor itu ada bagian yang diambil. Ini menunjukkan tingkat mustahab, ya, yang sangat disukainya pemilik kurban makan dari kurbannya. Bahkan berdasarkan hadis ini ada orang yang mengatakan wajib. Jadi ada dua pendapat, yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, pemilik kurban harus makan dari kurbannya. Nah, dia makan bersama keluarganya secukupnya. Intinya ambil secukupnya, yang mencukupi dia dengan keluarganya. Karena seperti kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Utsaimin, dan kata Ibnu Utsaimin, kurban itu masuk dalam bab, kategorinya masuk dalam bab nafkah. Menafkahi diri dan keluarga di hari Id. Menafkahi diri dan keluarga di hari Id. Jadi itu babnya nafkah, menafkahi diri dan keluarga makan ya di hari Id dengan kurban. Nah, sebaiknya yang disedekahkan lebih banyak. Afdalnya begitu. Nah, ambil secukupnya dengan keluarga, kemudian sedekahkan. Nah, yang ada dalilnya secara khusus dalam Al-Quran atau Sunnah adalah dimakan pemilik kurban dan keluarganya makan, sebagiannya disedekahkan. Adapun sebagiannya dihadiahkan, hadiah itu babnya kepada orang yang kaya. Orang yang kaya tidak bisa diberi sedekah. Ada tetangga kaya, ada teman, teman dekat kaya. Mau diberi kurban sedekah tidak bisa, tidak sah. Karena dia orang kaya, orang kaya tidak berhak dapat sedekah. Tapi kita ingin beri dia karena dia teman, tetangga. Masa tidak diberi? Apa kata tetangga? Apa kata teman? Kan begitu. Nah, namanya hadiah itu untuk mempererat hubungan, semakin akrab, semakin saling mencintai. Kata ulama, diberi sebagai apa? Hadiah. Nah, diberi sebagai sedekah tidak bisa, tidak sah nanti, karena bukan fakir miskin dia. Diberi sebagai apa? Hadiah. Hadiah hewan, hadiah berupa daging kurban istimewa, masya Allah. Nah, lain rasanya kalau dapat hadiah dari teman hewan apa daging kurban istimewa di hari-hari ini, hari-hari penyembelihan kurban. Nah, oleh karena itu babnya hadiah, kata ulama, tidak masalah, bisa dengan jalur itu. Nah, ini tadi. Adapun pembagian sebagian ulama, sepertiga dia ambil bersama keluarganya, sepertiga disedekahkan, sepertiga hadiah, tidak ada dalilnya. Mazhab ini kita tidak pakai karena tidak ada dalil yang membagi seperti itu. Ayat dan hadis sudah kalian dengar, tidak mengatakan makan oleh kalian setengah, sedekahkan setengah. Apalagi mengatakan makan sepertiga, sedekahkan sepertiga. Ayat dan hadis tidak ada perintah berhadiah, tidak ada perintah memberi hadiah, hanya perintah makan dan sedekahkan. Dan itu pun tidak dipatok, makan setengah, sedekahkan setengah, tidak. Nah, jadi itu hasil ijtihad ulama, mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga sedekahkan, sepertiga hadiah, dan itu tidak ada dalilnya, kita tidak pakai. Nah, ya, penetapan-penetapan seperti itu harus ada dalil. Jika tidak ada dalil, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, itu yang kita jadikan dalil. Terserah. Tapi hadis 100 ekor kurban Nabi SAW, tatawu hadis itu dalil bahwa semakin banyak yang disedekahkan, semakin utama. Wallahu a'lam. Apakah puasa Arafah menghapus seluruh dosa besar atau kecil, atau hanya menghapus dosa kecil? Jangankan puasa Arafah, puasa Ramadan saja tidak bisa menghapus dosa besar. Jangankan puasa Ramadan, sholat lima waktu yang lebih utama daripada puasa Ramadan tidak bisa menghapus dosa besar. Jadi sholat lima waktu antara satu sholat yang lainnya, puasa Ramadan dan puasa Ramadan berikutnya, Jumat dengan Jumat berikutnya, sholat lima waktu antara satu sholat dan sholat yang lainnya, salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan dan Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, menghapus dosa antara dua rentang waktu, idza jitanabal kaba'ir, jika pelakunya menghindari dosa besar. Artinya apa? Dosa besar tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan itu, apalagi puasa Arafah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, maka maksudnya dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa besar, wajib bertobat secara khusus. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobat. Harus tobat secara khusus apabila dosa besar. Nah, apa kriteria hewan kurban? Sudah. Ini panjang, besok ini langsung dinaikkan khusus. Ini panjang. Nah, artinya satu pertanyaan itu bisa menghabiskan waktu. Ada yang menanyakan beberapa riwayat atau metode cara takbiran. Ada takbirannya yang dimaksud dan yang lainnya. Nanti coba tolabah. Senior antum nulis nanti, mana papan tulisnya? Sedur. Nanti dipasang papan tulisnya sini, kemudian tolong takbiran yang di al-ma'thur. Nah, takbir al-ma'thur yang datang dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, tolong dicatat di sini biar thalabah bisa menghafalkannya. Nah, yang masyhur di negeri kita, yang dibaca di negeri kita apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirnya siapa? Siapa yang ingat? Itu takbirnya siapa? Ibn Mas'ud. Jadi takbir yang dipakai di negeri kita itu takbir Ibn Mas'ud. Nah, di sana ada yang lain. Bisa dicatat nanti di sini. Allahu Akbar Kabir, ada Allahu Akbar wa ajal, dan yang lainnya. Adapun tambahan-tambahan sampai baca ayat, baca ini, itu tidak ada. Nah, kepanjangan. Nah, takbir saja. Nah, nanti dicatat ya di sini, biar tolaga bisa na'an menghafalkannya dan mengamalkannya. Sementara cukup, nanti kita lanjutkan.